بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita lanjutkan alinea yang berikutnya. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فإن حاجة العباد إلى ربه في عبادتهم إياه وتألههم له. Maka sungguh kebutuhan para hamba terhadap Rabb-nya di dalam ibadah-ibadah mereka terhadap Rabb-nya, di dalam penyembahan mereka kepada Rabb-nya, kahajatihim ilaihi fi khalqihi lahum, sebagaimana kebutuhan mereka kepada Rabb-nya dalam penciptaan, dalam terciptanya diri mereka, warizqihi iyahum, di dalam pemberian rezeki kepada mereka, wa mu'afah abdanihim, di dalam kesehatan badan-badan mereka, wa satri auratihim, sebenarnya butuhnya mereka untuk ditutupi aurat-aurat mereka, wa ta'min rau'aihim, diberi rasa aman dari ketakutan-ketakutan mereka. Bal hajatuhum ila ta'alluhihi wa mahabbatihi wa ubudiyyati a'zam, bahkan kebutuhan mereka kepada Rabb-nya, kebutuhan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk bisa menyembahnya, untuk bisa mencintainya, untuk bisa beribadah kepadanya, itu lebih besar. Fa inna dzalika huwal ghayyatul maqsudah lahum, karena sungguh itulah yang menjadi puncak tujuan dari mereka, untuk mereka. Wala salahan lahum, wala na'ima, wala falaha, wala liddata, wala sa'adata biduni dalika bihal, dan tidak ada kebaikan bagi para hamba, tidak ada kenikmatan, tidak ada kegembiraan, tidak ada kelezatan, tidak ada kebahagiaan tanpa itu semua dalam keadaan apapun. Walihada kanat la ilaha illallah ahsanul hasanat, oleh sebab itulah ucapan la ilaha illallah ini merupakan kebaikan yang paling besar. Wa kana tauhid al-ilahiyah ra'sul amr, tauhid ilahiyah itu merupakan inti dari semua permasalahan, semua perkara. Wa amma tauhid ar-rububiyyah alladhi aqrab bil muslim wal kafir wa qarrahu ahlul kalam fi kutubihim fala yaqfi wahdah. Adapun tauhid rububiyyah yang itu diyakini oleh seorang muslim maupun seorang kafir, tauhid rububiyyah sebagaimana yang ditetapkan ahlul kalam dalam kitab-kitab mereka, maka sekedar tauhid rububiyah itu belum mencukupi. Bal huwal hujjah alaihim, bahkan itu nanti akan menjadi hujjah atas mereka, akan menghujat mereka. Kama bayyana dhalika subhana fi kitabihil karim fi iddati mawadi', sebagaimana ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya di sekian banyak tempat. Walihada kana haqqullah ala ibadihi ayya'buduhu wa la yushriku bi syai'a. Oleh sebab itulah menjadi hak Allah atas para hamba untuk para hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun. Kama fil hadits sahih alladhi rawahu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Qal, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, atadri ma haqqullah ala ibadih, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Qultu, aku pun berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, haqquhu ala ibadihi ayya'buduhu wa la yushriku bi syai'a. Hak Allah atas para hamba, yaitu mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Atadri ma haqqul ibad ala Allah idza fa'alu dhalik? Tahukah engkau apa hak para hamba yang itu pasti akan dipenuhi oleh Allah tabaraka wa ta'ala apabila mereka melakukan perkara itu? Qultu, aku pun berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, haqquhum alaihi alla yu'adzibuhum bin nar. Hak para hamba atas Allah, hak para hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah, yaitu Allah tidak akan mengazab mereka dengan neraka. Walidzalika yuhibbu subhana ibadahu al-mu'minin al-muwahhidin wa yafrah bitaubatihim. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang beriman, mencintai hambanya yang bertauhid, dan Allah demikian bergembira dengan taubat mereka. Kama anna fi dhalika a'zam liddatil abdi wa sa'adatihi wa na'imihi. Sebagaimana di dalam itu semua terdapat kelezatan yang paling besar bagi seorang hamba, terdapat kebahagiaan dan kenikmatannya, yaitu di dalam beriman kepada Allah, di dalam mentauhidkan Allah, di dalam bertaubat kepada Allah. Di sana terdapat kelezatan yang paling besar, kebahagiaan dan kenikmatan bagi para hamba. Falaisa fil kainat syai' ghairallah subhanahu yaskunu qalbu ilaihi. Maka tidak ada sesuatu pun selain Allah tabaraka wa ta'ala yang akan bisa menenangkan qalbu, wa yatma'innu bihi wa ya'nas bihi. Tidak ada sesuatu pun selain Allah tabaraka wa ta'ala yang akan memberikan kedamaian, yang akan memberikan kenyamanan, wa yatanna'am bitawajjuh ilaihi, yang orang itu akan bernikmat-nikmat dengan menghadapkan wajah kepadanya. Wa man 'abada ghairahu subhanahu wa hasallahu bin nau manfa'ah waliddah famudarratuhu bidzalik ada'af manfaatihi. Maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, kemudian dengan itu dia meraih bentuk daripada bentuk-bentuk kenikmatan, kemanfaatan, maka kemadaratan yang menimpa dirinya dengan sebab dia beribadah kepada selain Allah berlipat-lipat dibandingkan kemanfaatan yang dia dapatkan. Wa huwa bimanzilati aklit ta'amin masmum alladzid. Maka orang yang seperti ini, orang yang beribadah kepada Allah, kepada selain Allah, alafu minkum, orang yang beribadah kepada selain Allah, kemudian dengan itu dia merasa mendapatkan satu kelezatan, mendapatkan satu kemanfaatan, maka kedudukannya ada seperti seseorang yang dia itu menyantap makanan yang beracun, yang demikian lezat. Wa kama anna as-samawati wal arda law kana fihi ma'alihatan ghairahu subhanahu la fasadata. Maka demikian sebenarnya pula langit dan bumi ini, seandainya di sana ada ilah selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka sungguh langit dan bumi ini akan rusak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 22, law kana fihima alihatun illallah la fasadata, seandainya di sana ada ilah-ilah selain Allah, maka sungguh keduanya itu akan rusak. Fakadzalikal qalb, maka demikian qalbu ini, idza kana fi ma'bud ghairallahu ta'ala, apabila di dalam qalbu ini ada sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala, fasada fasadan la yurja salahuhu, maka qalbu itu akan rusak dengan kerusakan yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Illa bi ay yukhrija dhalikal ma'bud min qalbihi, kecuali dengan dia mengeluarkan sesembahan itu, yaitu sesembahan selain Allah, dari kalbunya. Wa yakunu Allah ta'ala wahdahu ilahuhu wa ma'budahu alladhi yuhibbuhu wa yarjuhu wa yakhafuhu wa yatawakkal alayhi wa yanibu ilayhi. Dan kemudian Allah satu-satunya yang menjadi sesembahannya, sesembahan yang dia cintai, sesembahan yang dia harapkan, sesembahan yang dia takuti, sesembahan yang dia itu bertawakal kepadanya, yang selalu kembali kepadanya. Dengan itu qalbu akan terperbaiki. Dengan itu qalbu akan bisa merasakan kedamaian, kelezatan, kenikmatan, kegembiraan, kebahagiaan. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.